Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Bulughul Maram, kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang disyariatkannya marah ketika ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, kita mulai dari hadis yang ke-650. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari safar. Dijelaskan dalam syarah, beliau datang dari perang Tabuk. Raja'a min ghazwati Tabuk. Wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamatir. Sungguh aku menutup ruangan depan bagian rumah, ya, sahwah, sin tanpa titik, itu artinya as-suffah, takunu baina yadil bait, ruangan yang biasa berada di depan rumah, kamar depan, ditutup oleh Aisyah bikiraumin fihi tamatir, dengan tirai yang ada gambar yang memiliki gambar-gambar yang bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wa talawwana wajhu, maka ketika tirai tadi dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung merusak tirai itu, ditarik dan berubah raut wajah beliau. Beliau marah. Waqala, beliau bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyadun nasi adaban indallahi yawmal qiyamah alladina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Dalam hadis ini, ikhwan fillah, a'azakumullah, terdapat faedah yang terkait dengan bab, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam marah melihat ada kemungkaran yang terjadi di rumah istri beliau. Kemungkaran itu adalah tirai yang memiliki gambar yang bernyawa. Nah, tamathil itu surah dzuruhin, gambar yang memiliki nyawa, gambar manusia, gambar binatang atau semisalnya. Akhirnya tirai tadi dilepas oleh Rasul, ditarik. Aisyah ditegur, "Ya Aisyah, asadun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamah alladina yudahuna fi khalqillah." Wahai Aisyah, manusia yang paling keras mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni gambar-gambar yang bernyawa tadi adalah bentuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini marahnya Rasul semacam ini termasuk bentuk kecemburuan terhadap syariat, termasuk bentuk pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji. Nah, untuk gambar-gambar yang bernyawa ini memang diharamkan, apalagi dibikin pajangan, apalagi sampai diagung-agungkan atau disucikan. Ini bisa menjerus kepada perbuatan kesyirikan. Waliyadubillah. Taib, sehingga kalau kita mau masang korden atau tirai atau apa, hendaknya polos ya, atau motif-motif tanaman, tumbuhan atau bunga-bunga atau pemandangan alam ya, bukan surah dzatur ruh, gambar yang bernyawa, bukan gambar hewan, gambar manusia atau misalnya, termasuk kabair besar-besar. Bahkan kalau sampai diagung-agungkan, sampai disembah-sembah, maka bisa masuk dalam kesyirikan. Nah, bukan dosa kecil lagi, tapi termasuk kabair. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Disyariatkan bagi para istri untuk menyambut kedatangan suami yang datang dari safar dengan sambutan-sambutan yang baik. Mulai ditata rumahnya atau disiapkan jamuan makannya atau yang semisalnya. Hal itu bisa menambah rasa sayang dan cinta suami kepada istrinya, bisa menambah keharmonisan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memasang tirai ya, yang sebelumnya belum dilakukan. Dipasang kejutan karena Rasul akan datang dari perang Tabuk, safar yang lama, yang berat, bersambut dengan istimewa. Nah, dari sisi itu yang harus dicontoh. Rasul enggak berkenan karena gambar yang bernyawanya tadi yang dipajang, bukan karena tirainya ya. Adapun tirainya kalau bolos atau tidak ada gambar-gambar yang bernyawa, maka lapas, tak masalah. Nah, ini penyambutan istimewa dari seorang istri kepada suami yang datang dari safar, termasuk bentuk berbuat baik kepada suami dan bisa menjadi sebab kecintaan suami kepada istrinya, menjadi sebab keharmonisan rumah tangga. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaknya para suami yang safar, wabil khusus safarnya lama dan jauh, untuk segera pulang jika memang hajatnya sudah terpenuhi. Enggak mampir-mampir, enggak belok-belok, ya. Nah, kenapa demikian? Karena bentuk perhatian terhadap istri yang mungkin lama menunggu, ya, sudah kangen, ditinggal lama, sudah ada berita mau datang, kok enggak datang-datang, padahal sudah dekat, ternyata mampir sana, mampir sini, padahal tidak penting, ya, maka sebaiknya jangan dilakukan, segera pulang, ya, untuk mengobati rasa rindu dan kangen istri yang sedang menunggu di rumah. Ini termasuk bentuk ihsan kepada istri. Barakallahu fikum. Baik. Hadis berikutnya yang ke-651. Wa anha, juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan ahammahum sa'dul mar'atil mahzumiyah allati sarafat, bahwa suku Quraisy, beliau atau mereka-mereka menganggap penting perkara wanita dari Bani Mahzumiyah yang mencuri untuk dilindungi. Jadi ada wanita dari Bani Mahzum yang mencuri wanita terpandang, maka orang-orang Quraisy merasa perkaranya penting dan perlu untuk dilindungi supaya tidak terkena hukuman had. Faqalu mayukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy kemudian berkata, siapa yang berani berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk urusan wanita dari Bani Mahzum ini? Faqalu mayastari alaihi illa Usama ibnu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyatakan tidak ada yang berani bicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini kecuali Usama ibnu Zaid, anak angkat yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usama, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang menimpa wanita dari Bani Mahzum tadi. Barangkali ada dispensasi hukuman karena wanitanya terpandang, punya kedudukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apakah kamu menjadi perantara untuk membebaskan orang dari hukum had yang telah Allah tetapkan? Thumma qama fahtatoba, Beliau kemudian bangkit dan berkhutbah. Tsumma qala innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqu fihi musyarif taraku. Dalam khutbahnya beliau menyatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa. Di antara sebabnya ialah kalau ada orang yang memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah mereka yang mencuri, mereka bebaskan, tidak dihukum. Wa idza sarqa fihi mudhaif aqamu alaihi alhad. Tapi kalau orang-orang lemah yang enggak punya kedudukan yang mencuri dari jalan mereka, mereka tegakkan hukum had padanya. Wa aimullah law anna Fatimah binti Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Maka demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pencurian, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taibaku fikum. Di sini faedah yang bisa kita ambil terkait dengan bab Rasul marah kepada Usama Ibnu Zaid yang berusaha menjadi perantara untuk membebaskan hukuman had wanita dari Bani Mahzum. Nah, kalau tidak boleh memberi syafaat dalam hukuman had, ya, nah, kalau sudah terbukti, maka harus apa ini? Dihukum dengan hukum had. Dan itu menjadi sebab binasanya umat-umat sebelum kita. Mereka pilih kasih dalam menetapkan hukum had. Kalau yang melanggar adalah orang-orang terpandang, ya dibebaskan. Dicari-cari alasan, dicari pembenaran untuk apa ini? Membebaskannya. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah rakyat jelata, orang-orang yang tidak punya kedudukan, langsung tidak tegas sesuai dengan aturan hukum had. Ini tidak diperkenankan, termasuk pelanggaran syariat. Maka Rasul marah. Nah, marahnya beliau ini termasuk marah yang terpuji dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah an-syafa'ah fil hudud ba'da bulughiha al-imam mumtani'ah. Pemberian syafaat dalam perkara hukum had yang kasusnya sudah sampai kepada pemerintah itu dilarang. Jadi kalau sudah sampai ke pemerintah kasusnya, maka harus ditegakkan hukum apa ini? Had. Tak boleh memberi syafaat padanya. Barakallahu. Tapi kalau belum sampai ke penguasa, maka tidak apa-apa. Kita arahkan untuk bertobat, tobatan nasuha. Ya, nah. Tapi kalau sampai ke pemerintah kasusnya, maka wajib cukup had, tak boleh ada syafaat padanya. Termasuk dalam hadis ini faedahnya anna tafriq bainan nas fil muamalah zulmun yajribul halak lil ummah. Pilih kasih dalam muamalah termasuk kedzaliman. pilih kasih dalam perlakuan di antara manusia, termasuk kedzaliman yang menyebabkan kehancuran bagi umat. Pilih kasih seperti yang dicontohkan tadi, kalau pelakunya anak pejabat dapat hukuman ringan atau bebas. Tapi kalau pelakunya anak rakyat biasa, langsung dihukum berat, termasuk zulmun, kedzaliman yang menjadi sebab kehancuran umat. Nah, maka hati-hati dari kedzaliman semacam itu, ya. Baik. Kemudian termasuk dalam faedah hadis ini bahwa yang berhak untuk mengeksekusi hukuman had adalah pemerintah. Nah, tidak boleh main hakim sendiri. Bagaimana dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sa'afat laqata'tu yadaha." Jawabannya, "Mafi muskilah, enggak ada masalah." Nah, beliau saat itu adalah sebagai apa ini? Pemerintah kaum muslimin. Kalau yang melanggar anaknya sendiri, terus beliau menegakkan hukum had, langsung juga masalah. Karena beliau sebagai apa ini? Pemerintah kaum muslimin. Nah, barakallahu'alaikum. Demikian. Ingat ya, kalau masalah hukum had, kalau belum sampai ke pemerintah, masih belum ketahuan, nah, diarahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah tobat istighfar ya. Nah. Tapi kalau sudah sampai ke tangan pemerintah, walaupun pelakunya minta maaf, menyesal dan yang lain-lain, tetap harus ditegakkan apa ini? Hukuman had. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa di antara contoh hukum had adalah potong tangan bagi yang melakukan pencurian dan mencapai nisabnya. Barakallahu. Jadi disebut hukum had jika perkara-perkara tadi, pelanggaran-pelanggarannya itu ada hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Seperti mencuri, potong tangan, berarti pencurian termasuk hukum had, ya, terkena hukum had. Zina, dicambuk bagi yang belum menikah, dirajam bagi yang sudah menikah, berarti kan hukumnya sudah apa ini? Ditetapkan dalam syariat, termasuk hukum had. Nah, adapun kalau pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan dalam syariat, tidak disebut ke dalam Al-Qur'anul Karim, tidak disebut ke dalam hadis Nabi yang sahih, tapi itu pelanggaran yang harus dihukum, maka disebut dengan takzir, diserahkan kepada ijtihadnya hakim. Hukumannya sesuai dengan apa ini? Ketentuan di negara tersebut. Di pelanggaran, misalkan nyobot lampu merah, pelanggaran. Tapi enggak disebutkan hukumannya dalam Al-Qur'anul Karim, enggak disebutnya dalam hadis Nabi. Ditilang. Nah, satu pasal 250.000. Nah, sudah berarti itu namanya takzir. Ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana dikembalikan kepada ijtihadnya hakim, hukumannya apa sesuai dengan pelanggarannya, namanya apa ini? Ta'zir. Ta'zir ya, bukan hukum had. Barakallahu'alaikum. Hadis berikut yang ke-652. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada nukhamah di arah kiblat. Nukhamah ini kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya ma yukhrijul insan min sadri, sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari dadanya. Apa itu? Lendir-lendir yang ada di dada dikeluarkan. Dahak. Ya. Nah, dahak. Kila ma yukhrijuhu min tariqi famih. Ada yang mengatakan nukhama itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari mulut, ludah. Wakila ma yukhriju min anfih. Ada yang mengatakan nukhama itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hidungnya. Apa itu? Ingus. Nah, jadi nukhama ini bisa dahak, bisa ludah, bisa ingus. Tiga-tiganya masuk dalam pengertian nukhama, yaitu 10, 11, 12. Nah, bentuknya juga mirip-mirip ya. Nah, cuma beda-beda ya. Satunya dahak, satunya liur, ludah ya, ludah. Satunya apa ini? Ingus. Nabi melihat di masjid di arah kiblat wadah nukhama. Fasaqqa dhalika alaih hatta ru'ya fi wajh. Beliau menganggap itu pelanggaran berat, sampai kemarahan nampak di wajah beliau. Faqama fahakkahu biyadih. Beliau bangkit kemudian menggaruknya dengan tangannya, yakni menghilangkannya. Ya, hakkahu itu menggaruk, tapi yang dimaksud ialah azalah. Beliau menghilangkan nukhama tadi biyadih, dengan tangannya. Faqala, beliau kemudian bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin al yasarihi aw tahta qadami. Sesungguhnya kalian ketika berdiri sholat, maka dia itu sedang bermunajat dengan Rabbnya. Sesungguhnya Rabbnya ada di antara dia dan kiblat. Maka jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat. Akan tetapi kalau terpaksa meludah, ya di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Tsumma akhadha dha'fa ridaihi fa basata fihi. Kemudian beliau mengambil ujung bajunya, mulai beliau apa ini? Meludah. Tumma adda ba'dahu ala ba'din. Kemudian digabungkan sebagian baju ke baju yang lain, ya, kosok-kosok. Faqala aw yahalu hakada. Beliau bersabda, atau kalian melakukan seperti ini. Ludahnya itu semburkan ke bajumu, gitu ya. Jangan disemburkan ke lantai masjid. Tadi solusinya ya, jangan di arah kiblat, sebelah kiri atau di bawah kaki, ya. Nah, atau disemburkan ke baju. Nah, kalau kita sholat sendiri mungkin ya, sebelah kiri. Kalau jamaah sofnya rapat, ke kiri yo kena jamaah, ya, di depan, di bawah kaki kita. Barbikum juga mengotori, ya kan? Apalagi kalau lantainya bukan lantai tanah. Maka cara yang ketiga yang bisa kita lakukan saat ini, terpaksa, enggak bisa nahan ludah, ya. Sebagian orang enggak bisa nahan ludah. Wah, ditelan terus, mabuk. Ini enggak bisa nahan ludah itu banyak. Saya baru sadar, ternyata banyak yang tak mampu dan ludah. Mau membatalkan sholat gak ada alasan, ya kan? Hanya, ya, mau ditelan nggak bisa, ya, nah, ludahnya banyak. Nah, langsung aja ludah ke bajunya. Nah, begitu. Barakallahu. Muttafaqun alaih. Sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal amru bil busaq ayasarihi aw tahta qadamihi huwa fi ma idza kana fi ghairil masjid. Perintah untuk menyemburkan ludah ke kiri atau ke bawah kakinya, ini kalau dia sedang tidak di masjid. Fa'ama fil masjid bala yamsuku illa fi thawbi. Tapi kalau di masjid, maka ludahnya disemburkan ke bajunya saja. Karena sama-sama ngotori, ya kan? Maka yang dikotori bajunya saja, jangan lantainya masjid. Nah, barakallahu. Di sini terdapat faedah yang sesuai dengan bab. Rasul ma'ah ketika ada kemungkaran terjadi. Apa itu? Ini meludah sembarangan, membuang dahak sembarangan, membuang ingus sembarangan di masjid, apalagi di arah kiblat, termasuk kemungkaran. Maka Rasul marah. Dan kalau marah itu beliau terlihat di mukanya, ya, berubah, menunjukkan marah. Dan beliau menyampaikan teguran kepada umat beliau supaya tidak melakukannya lagi. Termasuk marah yang terpuji. Tapi kalau diam aja, mau meludahi masjid, mau kencing di masjid, mau buang ke masjid, berarti dia tidak punya kecemburuan. Perlu ditanyakan, ya, gregetnya, keimanannya itu, ya. Bukan ada pembelaan sama sekali terhadap kehormatan masjid. Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap kehormatan syariat. Ini berarti kecemburuannya sedang apa ini? Hilang. Imannya sedang lemah. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kesempatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ketika sedang sholat. Saat itu kita fokuskan pikiran kita, kita khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca bacaan salat dengan baik, menghilangkan semua pikiran-pikiran selain salat. Nah, maka nilai salat kita akan semakin bagus. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-Nya. Nah, di sini digambarkan wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan faedah yang cukup bagus, bahwa disyariatkan untuk menjaga kebersihan masjid. Nah, ma'lus sunnah wal jamaah yang katanya berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah al-fahmi sahabah, masjidnya harus bersih, ya, harus bersih masjidnya, bersih, bukan mewah, nah, bersih, nggak harus mewah. Jamaahnya juga harus ta'awun, ya, menjaga kebersihan masjid. Pada zaman Rasul saja, masjidnya masih tanah, ya, itu saja dijaga kebersihannya. Nah, ini keramik. Kalau naik lagi apa itu? Granit. Naik lagi marmer, ya kan? Nah. Tapi kok kopros, kotor semua. Enggak ada yang mau bersih-bersih. Nah, ini berarti ghirahnya kurang, kecemburuannya kurang. Nah, kalau membiarkan masjid yang ia pakai sehari-hari untuk sholat kotor semua, menunjukkan keimanannya kurang. Nah, barakah itu harus dibersihkan, dijaga rapiannya, walaupun tidak mewah, ya. Nah, nggak masalah, lu ceboknya gini-gini nggak masalah, nggak harus kemudian di keramik, enggak, ya, bersihkan, ya. Ini bukan tugas saya, Ustaz. Ya, tugas semua apa? Tugas saya cuma memanfaatkan. Ya, kamu memanfaatkan, berarti kamu bertanggung jawab, ya, atas apa yang kamu manfaatkan. Barakofikum. Semakin bersih masjidnya, semakin nyaman. Ya, nah, artinya harus semangat bersih masjid, ya. Nah, dan pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakofikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk bab yang ke-78, yakni perintah kepada penguasa agar berbuat lemah lembut dan memperhatikan keadaan rakyatnya. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.